kau pendam yang tak engkau ungkapkan. Kata cinta telah ku ucapkan, sampai kapan kau mampu bertahan. Biarkanlah cinta antara kita. Easy.